بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. إخوة والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله شكر كبدا الله سبحانه وتعالى yang dengan taufiknya kemudian dan dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir ya, di tempat nasallah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini ya Allah Subhanahu wa taala beri manfaat kepada kita, maka manfaat dunia terlebih lagi manfaat akhirat. Begitu pula juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi kita semua. Al-ikhwa wal akhwat fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya, berkaitan dengan tidak lama lagi waktu yang kita akan insya Allah akan berada dalamnya, itulah kemuliaan atau keutamaan yang insya Allah kita akan dapatkan di waktu atau di bulan ya Zulhijjah ini, yang mana ya keutamaan-keutamaan di bulan Zulhijjah itu banyak keutamaannya, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dalamnya, baik yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Qur'annya, terlebih-lebih lagi dalam sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dan insyaAllah keutamaan yang banyak kita dapatkan di bulan Zulhijjah ini, yang kita akan menjelaskan ataupun membahas keutamaan ibadah yang kita dapatkan di bulan Zulhijjah ini, itulah insyaAllah masalah ibadatul udhiyah, ya, ibadah udhiyah, ibadah yang berkaitan masalah seputar berkorban ini, ya, seputar ibadah korban. Dan insya Allah kitab yang akan kita bahas masalah ibadah udhiyah ini, ibadah korban, adalah kitab li syekh wa li syekhina, itulah kitabnya syekh dan syekh kami, Muhammad bin Salih Al-Thamin ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijami'il muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau dan kedua orang tuanya, dan kepada kita semua, dan kepada kaum muslimin secara umum. Dan kita li syekh ini, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, beliau beri judul kitabnya Ya Akahumul Udhiyah wa Zakah, kitab hukum-hukum seputar pembahasan, ya, kurban dan penyembelihan. Karena, ya, kitab yang kita bahas ini tentang tentang ahkamul udhiyah atau penyembelihan kurban ini adalah li Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka tentu, ya, terjihad atau penguatan dari, ya, pendapat-pendapat ulama nantinya, mana yang kita, ya, mana kita kuatkan. Nah, kita ketahui secara bersama bahwa masalah ahkamul fikhiyah, hukum-hukum fikhiyah, ya, itu tidak terlepas dari khilaf. Ya, tidak terlepas dari perselisihan pendapat. Namun kita ingatkan, khilaf dalam masalah fikhiyah, khilaf, ya, tanawu. Khilaf yang, kalau kita istilahkan, khilaf yang diperbolehkan, karena bukan khilaf masalah usul, bukan khilaf yang berkaitan masalah pokok dalam agama. Ya, sehingga khilaf-khilaf yang nantinya terjadi di kalangan ulama, ya, mana yang dikuatkan atau mana yang dirojehkan? Ya, karena kita membahas kita, ya, kitab yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin, ya, tentunya mungkin ya kita sebutkan nanti, ya, tarjih, ya, atau hal-hal yang dikuatkan, dirojehkan oleh Syekh Utsaimin itu sendiri. Kemudian dalam kitab Syekh ini, ya, yang beliau membahas tentang ahkamul udhiyah wa zakah, tentang hukum-hukum seputar ibadah kurban, ya, beliau, ya, akan membahas hukum ini, hukum ibadah kurban, dalam 10 bab atau 10 pembagian. Dan 10 bab ini, ya, bab yang pertama yang akan beliau terangkan insyaallah adalah pengertian udhiyah. Ya. Apa yang dimaksud dengan ibadah kurban itu? Ya, beliau sebutkan sebagai apa hal ini yang pertama, ya, karena ini mengingatkan kepada kita, ya, bahwa segala ibadah yang kita ingin lakukan dan kita ingin dapatkan manfaatnya, pahalanya, tentu harus kita paham apa ibadah itu sendiri. Ya. Apa yang dimaksud, ya, ibadah, ya, itu sendiri. Kita tidak akan bisa melakukannya, menjalaninya, terlebih-lebih untuk kita dapatkan, ya, pahalanya, keutamaannya, ketika kita tidak tahu, ya, apa, ya, ibadah yang kita ingin lakukan dan ingin kita, ya, dapatkan keutamaannya. Makanya itulah sebabnya beliau terangkan dalam bab yang pertama kali, kata beliau, ya, kita harus mengenal apa makna ibadah korban tersendiri, wa hukmuha, dan apa hukumnya. Kemudian fathul tsani, kemudian bab yang kedua, fi waqtul udhiyah, ya, waktu-waktu yang kita disyariatkan untuk berkorban dalam. Ini yang kedua, yang berkaitan dengan masalah waktu. Ya, karena ibadah itu, ya, selalu dikaitkan dengan waktu. Ya, sehingga kita tidak lakukan suatu ibadah kecuali, ya, sesuai dengan waktunya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka anil hahillah qul hiya mawaqitun linnasi wal hajj. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka menanyakan tentang ahillah, bulan-bulan ini, ya, bulan-bulan yang ada dalam, ya, bulan Islam, bulan Hijriah, kata Allah, qul hiya mawaqitun linnas wal hajj. Katakan, bulan-bulan itu adalah sebagai waktu, ya, sebagai waktu yang ya kita disyariatkan untuk melakukan ibadah-ibadah di dalamnya dan ibadah haji. Menunjukkan bahwa ya, waktu itu adalah sebagai suatu yang ya, suatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya di dalamnya ibadah, sehingga kita tidak mengerjakan suatu ibadah kecuali ya sesuai dengan waktunya. Fathul thalis, yang kemudian bab yang ketiga, ya, fi jinsi ma yudhi bihi wa amma yuji, jenis-jenis dari binatang yang kita sembelih ini, ya, binatang yang kita sembelih. Nah, ini menunjukkan bahwa ya beliau ingin memberi isyarat kepada kita bahwa tidak semua binatang, ya, tidak semua ya binatang itu bisa dijadikan sebagai sembelihan korban. Ya, sembelihan korban. Wa man yuzi, dan binatang apa yang ya dinyatakan sebagai binatang yang sah? Ya, sebagai binatang yang sah untuk dijadikan sebagai hewan korban. Baik, fasal rabi, yang kemudian yang keempat, syuruti ma yudhi bi wa bayanil uyub al mani min al ajza. Ini juga hal yang penting, karena bab yang keempat akan menjelaskan syarat-syarat. Ya, dari hewan, ya, dari ibadah korban ini. Ya, syarat-syarat dari ibadah korban. Baik persyaratan yang harus dipenuhi dari si pemilik korban, ya, begitu juga persyaratan yang dipenuhi dari hewan korban ini. Jadi tidak saja, ya, syarat itu nanti harus dipenuhi dari ya si pemilik korban, ya, tetapi juga pada hewan korban, atau tidak saja pada ya korbannya saja, binatangnya, tapi juga ya apa namanya ya harus di ya dipenuhi pada orang yang berkorban ini. Dan masalah kaitan ibadah ini, hamus syai, yang paling penting kita harus ketahui, ya, apa yang menjadi syarat-syarat, ya, apa yang menjadi syarat-syarat dari suatu ibadah itu. Karena syarat maksudnya yang menjadikan sah tidaknya ibadah kita. Wa bayanil uyub al-mani min al-ajza, dan apa yang menjadi ya, dan penjelasan apa yang menjadi penghalang atau pembatal-pembatal dari binatang korban. Ini yang bab keempat. Bab yang kelima, fil uyub makruha fil udhiyah. Ya, bab yang kelima yaitu hal-hal yang ya hal-hal yang jelek, yang kurang bagus, atau hal-hal yang dibenci yang menjadikan makruhnya, ya, makruhnya binatang yang kita sembelih ini. Jadi ada juga yang dipersyaratkan pada binatang ini, yang dia tidak boleh didapatkan pada binatang itu. Namun juga yang kelima yang beliau sebutkan ini, ada juga nanti yang membuat makruh sah, ya, diterima ibadah korban kita, tapi akan mengurangi nilai, ya, ataupun kemuliaan dan pahala yang kita miliki pada hewan korban ini. Dan ini juga harus kita ketahui, sebab kita tentunya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa mencari ya akmalasyai, ya, yang paling terbaik. Ya, yang paling terbaik. Dan yang paling terbaik adalah dalam suatu ibadah itu, ya, ketika dia mengerjakan ibadah itu dengan ya, sangat mendekati hal-hal apa-apa yang diperintahkan baik oleh Allah dan Rasulnya, ya, sehingga ketika yang diperintahkan itu adalah hal yang sunnah, maka dia sangat mengerjakan, apa dia sangat bersungguh-sungguh dalam mengerjakan, apalagi yang wajib dalam masalah perintah. Kemudian ketika itu adalah hal-hal yang terlarang atau hal-hal yang tidak disenangi, maka dia sangat meninggalkannya. Baik hal-hal yang mengurangi, ya, atau yang memakruhkan, ya, ibadah kita, apalagi yang memang hal-hal yang sudah masuk dalam perkara yang haram, apalagi memang yang memang sudah masuk dalam perkara yang membatalkan, dia jauhi semuanya. Ya, dia jauhi hal-hal yang mengurangi ibadahnya, ya, ibadahnya baik yang kecil, ya, apalagi yang besar, dan dia betul-betul ya menjalankan sebaik-baiknya apa-apa yang menjadi perintah atau anjuran dalam ibadah. Kemudian ini fathul thadith fi ma ta'ayyan bihi al-udhiyah wa ahkam. Ya. Kapan? Ya, sembelian itu sudah dikatakan sebagai sembelian kurban. Dan apa yang berlaku ahkamnya, hukum-hukum ketika sudah diniatkan, sudah nyatakan hewan itu sebagai sembelian kurban. Fasal sabi yang ketujuh, insyaAllah yang beliau juga terangkan, ya, masalah daging yang didapatkan pada kurban ini, ya, seberapa yang kita makan dan seberapa yang kita bagikan, itu insyaAllah dibahas pada bab yang ketujuh. Kemudian bab yang kelapa, fima yastani min aradhi, hal-hal apa yang harus dijauhi. InsyaAllah, jadi tidak sekedar mau menyembeli, ya, atau ya santai dalam ya menyembeli, tapi juga diingatkan pada hal-hal yang harus dijauhi. Ya, harus ya, ada hal-hal yang harus dijauhi, ditinggalkan, kata Syekh, man arada udhiyah, ketika dia ingin sudah berniat berkorban. InsyaAllah beliau akan membahas pada bab yang kedelapan. Bab yang kesembilan, fiz zakah wa syur. Kalau kita bisa selesaikan kitab ini, ya, maka beliau akan terangkan bab yang kesembilan, akham zakah, ahkam-hakam dalam penyembelian itu. Ya, bagaimana cara menyembeli, ya, apa-apa yang dijadikan, apa yang menjadi syarat dalam penyembelihan itu, karena berkorban tidak terlepas dari penyembelihan, dan bahkan bisa termasuk yang akan menentukan ya ibadah korban juh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dinilai juga dari penyembelihannya, apakah sembelihannya sah tidak, ya, karena korban ya yang akan disembelih, tidak dikatakan korban kecuali setelah disembelih. Ya, tentunya ya, karena korban itu tidak akan jadi binatang korban, tidak dikatakan binatang korban kecuali disembelih, ya, tentunya harus juga benar sah ya dalam penyembelian kita, ya, sehingga ketika sah penyembelian nanti dalam hewan yang kita korbankan ini, maka sah juga dari hewan korban. Tapi kalau tidak sah penyembelian, ya, walaupun sah dalam binatangnya, walaupun juga orangnya dalam menyembelih ini adalah memenuhi syarat, maka tidak juga akan menjadikan syah, ya, apa namanya, ya, ibadah korban. Makanya beliau terangkan juga masalah penyembelihannya. Kemudian babul asyir, bab yang 10 yang terakhir yang akan beliau terangkan, fi adab zakah wa makruh, adab-adab yang harus kita jalani, ya, adab-adab, ya, perkara adab, perkara yang penting, yang pokok dalam agama, di semua perkara apa saja, maka nah pentingnya adab ini, akhlak. Makanya beliau juga akan terangkan apa adab, adabnya sakitah, ya, menyembeli, ya, hewan kurban, karena ini ibadah yang besar. Ibadah kurban, ibadah yang besar, ibadah yang agung. Ibadah yang insyaallah ya nataqarrab ila Allah, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita beradab dalam menyembelih nantinya. Dalam berhormat, baik beradab kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya kita, baik kita beradab kepada hewannya itu sendiri, ya bagaimana lagi ketika kita, ya, adab yang harus kita perlihatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau ashalu ayyajala amali khalisan liwajhi muwafiqan limardati nafian liibadi annahu qaribun mujib. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, kita minta mudah-mudahan Allah menjadikan amalan kita semua, ya, amalan kita semua, apa saja amalan-amalan yang kita lakukan, ya, amalan-amalan yang kita lakukan ini harus ditambi, diingatkan, ya, dan tidak diingatkan sesaat, sewaktu-waktu, tapi setiap saat, setiap waktu, untuk bagaimana setiap langkah atau perbuatan kita, amalan apa saja yang kita lakukan, selalu kita niatkan, selalu kita maksudkan, ya, betul-betul untuk mendapatkan ridha pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tambih yang paling kuat, tambih, peringatan yang paling kuat, peringatan yang tidak boleh kita terlepas, terlupakan sama sekali. Di setiap umur kita, di setiap perbuatan, ya, pekerjaan kita, karena semua umur yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk bagaimana kita jadikan umur ini sebagai sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua umur, semua waktu yang Allah berikan, sedetik, semenit, ya, semenit pun, apalagi berjam-jam, bagaimana kita tidak melewatkan, ya, waktu-waktu yang kita lalui ini, kecuali semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan bernilai ibadah, atau tidak akan ibadah itu yang kita lakukan dalam semua waktu kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala jika, iya, jika terlepas dari niat yang baik, jika terlepas dari niat yang maksudnya untuk kita takarrub kepada Allah, dan juga, iya, tidak boleh terlepas dari niat kita betul-betul, ya, keinginannya, kemauannya hanya ingin mendapatkan, ya, ridha pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa, bukan kepada apa-apa, apa dan siapa, terserah mau disebutkan apa dan siapanya ini, yang penting selain dari Allah, tidak diingin, kita tidak maksudkan, yang kita inginkan satu-satunya saja, yaitu, ya, mendapat ridha pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau ingatkan, insyaallah mudah-mudahan Allah menjadikan semua perbuatan kita, amalan kita ini, alam maksudnya karena ikhlas untuk mendapatkan, ya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa muwafiqan. Dan yang kedua, yang tentunya yang tidak bisa terlepas, ya, adalah bahwa amalan yang kita lakukan selain ikhlas, ya, sesuai dengan, ya, petunjuk dan apa-apa yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya insyaallah ibadah kita ini memberi manfaat kepada kita baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Innahu qaribum mujib. Baik. Sekarang beliau masuk dalam pembahasan, ya, kitab ini atau pembahasan udhiyah ini atau ibadah kurban. Faslul awal, yang pertama, bab yang pertama, kata beliau, kita arifi udhiyah wa pengertian dari ibadah kurban itu. Apa yang dimaksud dengan ibadah kurban? Sebagaimana ketika kita sholat tahu apa itu makna sholat, Begitu pula ketika kita puasa harus kita tahu apa itu salat, apa itu puasa. Salat misalnya secara bahasa adalah doa. Ya. Itu secara bahasa, tapi kalau misalnya pengertian secara syar'inya salat itu adalah melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang ya tidak boleh kita kerjakan dalam ibadah solat ini apapun kecuali hal-hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan maksudnya kita lakukan ini dalam rangka taqarrub kepada Allah yang ya dilakukan sesuai dengan waktu, semua dengan sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Nah, maka begitu semua ibadah, maka termasuk ibadah kurban ini harus tahu apa itu ibadah korban. Iya. Apa itu ibadah korban? Supaya ya kita tahu, kita bisa menjalankannya, melakukannya. Dan tentunya ya insya Allah kita mudah-mudahan yang bisa mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atqiya kata beliau, ma yudbahu min bahimatil an'am ayyam al-udhi bisabab al-id taqarruban ila Allah azza wa jalla. Udhiya itu ibadah kurban, yaitu apa-apa yang disembeli dari binatang-binatang kurban, binatang-binatang ternak yang memang telah ditentukan binatangnya, yang mana penyembelian binatang ternak ini, binatang kurban ini itu dilakukan ya dilakukan di hari-hari ya ayyamul udhi yang memang kita disyariatkan untuk berkorban, yang memang kita di apa diperintahkan untuk berkorban di harinya, di waktunya, ya di waktunya ini. Jadi ada waktu-waktu, jadi apa penyembelian binatang ternak yang dilakukan pada hari-harinya, waktu-waktunya yang telah ditentukan dalam syariat. Kemudian bisa babil id. Kemudian sembelian tadi ini dilakukan karena datangnya hari Idul Adha atau karena masuknya Idul Adha. Makanya ya ini juga salah satu sebab penamaan qudhiyah. Kenapa diistilahkan udhiyah? Karena ibadah ini dilakukan dengan sebab ya datangnya atau masuknya ya Idul Adha. Ya, Idul Adha. Taqarruban ila Allah wa azal. Yang maksudnya niatnya untuk kita ya bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita bertawakkal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimaksud dengan ibadah kurban. Ya, kita menyembeli binatang yang kita laksanakan di hari-hari yang memang telah ditentukan disebabkan dengan datangnya hari Idul Adha. Ya, niatnya untuk kita taqarrub, untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ya terangkan setelahnya, wa hiya minal ibadatil masyru' bi kitabillahi wa sunnati Rasulullah SAW wa ijma'al muslimin. Nah, beliau terangkan berikutnya bahwa ibadah udhiyah, ibadah kurban adalah ibadah yang sangat jelas pensyariatannya, sangat terang pensyariatannya. Kenapa? Karena ya pensyariatan udhiyah ini tidak saja melalui kitab Allah, bahkan selain di dalam Quran telah ditetapkan, dijelaskan pensyariatan ibadah kurban, kemudian juga ya dari sunnah Rasulullah SAW, bahkan ijma' al-muslimin, bahkan kesepakatan. Tidak ada khilafnya di kalangan kaum muslimin dalam menyatakan ya disyariatkannya ibadah kurban. Sehingga sangat terang, sangat jelas tentang pensyariatan ibadah kurban ini. Makanya ketika ada orang siapa saja dari kaum muslim atau dari manusia yang mengingkari tentang disyariatkannya ibadah korban, sehingga dia mengatakan bahwa ibadah penyembelian korban bukan suatu yang disyariatkan dalam agama, bukan bagian dari agama, kita katakan saja bahwa orang ini salah, keliru, tetapi idollu, kita katakan disesatkan sebagaimana ketika ada orang yang mengatakan salat tidak syariatkan, tidak disyariatkan, atau sebagaimana ada orang yang mengatakan salat lima waktu itu bukan hal yang wajib. Ini adalah penyelisihan yang sangat terang, sangat jelas dalam agama. Maka begitu pula juga. Karena terangnya, jelasnya pensyariatan ibadah kurban ini dalam agama kita. Nah, tadi kita sudah jelaskan, didukung, ditopang, diterangkan baik melalui Quran, bahkan sunnah Rasul, bahkan kesepakatan kaum muslimin. Al-Syeikh menyebutkan ada pun pensyariatan ibadah korban melalui Quran, Kitabullah, tentunya ini yang paling pertama sebab hujjah yang paling kuat, adillatul qawiyah, dalil yang paling kuat atau yang paling pertama yang ada dalam agama kita ini adalah Kitabullah, Quran, kemudian setelah itu sunnah, kemudian setelah itu para qaul aqwal para a'immah, pakai dari kalangan sahabat. Dan makanya beliau sebutkan yang pertama pendalilan tentang disyariatkannya ibadah korban melalui Quran itu banyak, namun dua tiga ayat yang beliau sebutkan ini sudah cukup sudah cukup bagi kita untuk mengetahui hujjahnya, dalilnya tentang ibadah korban ini. Ada pun dalil yang pertama atau firman Allah SWT yang pertama dalam ayat kata Allah SWT, fasholli lirabbika wanhar, ini sangat ma'ruf disebutkan oleh orang-orang tentang pensyariatan ibadah, fasholli lirabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu dan juga sembelihlah korban. Maksud wanhar di sini ahli tafsir, kebanyakan ahli tafsir menerangkan bahwa maksud wanhar di sini adalah penyembelian korban. Penyembelian korban. Dan pada ayat yang kita bacakan tadi di sini sudah sangat jelas bagaimanapun ibadah korban adalah sesuatu yang disyariatkan. Bahkan dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan perintahnya. Perintahnya melakukan ibadah korban. Perintahnya ibadah korban. Bahkan digandengkan, disebutkan secara bersamaan dengan perintah sholat. Subhanallah. Ini menunjukkan semua bagaimana besarnya keutamaan, kemuliaan, kebaikan yang kita dapatkan pada ibadah yang besar ini, ibadah yang mulia. Sebab Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya untuk berkorban. Dan tidak Allah memerintahkan suatu ibadah kecuali itu menunjukkan bahwa Allah sangat cinta, sangat senang pada ibadah itu. Apalagi perintah korban di sini digandengkan. Disebutkan secara bersamaan perintah sholat. Perintah sholat, kita tahu bagaimana bahwa ibadah sholat. Rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang termasuk paling besar. Maka penyembelian korban disebutkan dalam ayat ini secara bersamaan. Tidak Allah menyebutkan perintah pensyariatan korban disebutkan secara bersamaan dengan salat, bukan, kecuali ini menunjukkan bahwa ibadah korban juga ada ibadah yang sangat sangat mulia, sangat besar. Kemudian setelah itu Allah di ayat yang lain, walikulli ummatin ja'alna mansakan, kata Allah, semua umat kami jadikan, kami syariatkan, semua umat kami syariatkan mansakan ibadah korban. Ya, semua umat, tidak ada umat-umat yang lewat dari dulu hingga sekarang kecuali disyariatkan, kecuali diperintahkan. Kalau itu diperintahkan, kita sudah yakin, sudah jelas bahwa kita katakan ini perintahkan sebagaimana Nabi. Ya. Jadi ini menjelaskan bahwa tidak ada umat yang lewat kecuali Allah memerintahkan. Kenapa? Karena ini menjelaskan maslahat, manfaat, kebaikan. Ya. Manfaat, maslahat, kebaikan yang didapatkan dalamnya, maka itulah sebabnya kenapa Allah mensyariatkan di setiap umat. Ya. Karena ini menjelaskan bahwa manfaatnya, maslahatnya, ya, sangat besar, baik manfaat, maslahat dunia apalagi akhirat kita. Begitu pula juga ya, menunjukkan bahwa ya rusaknya, betapa rusaknya. Ya, betapa ya binasanya seandainya apa ibadah kurban ini tidak dijalankan. Ya, tidak dijalankan. Ya, maka itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan, ya, memerintahkan di setiap umat, semua umat, sebagaimana dalam ayat ini, wali kulli ummatin, dan semua umat ja'alna mansakan, kami jadi, ya, kami syariatkan, kami perintahkan, kami menetapkan ibadah korban terhadap mereka-mereka ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, liyazkuru smallahi 'alai ala ma razaqakum bima, supaya manusia ini ya menampakkan kesyukurannya. Jangan hanya mau nerima, mau ambil, merasakan ya binatang-binatang yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kita ini. Manfaat yang banyak, baik manfaat ya dari sisi Masya Allah rukubnya, dari sisi pengendaraannya, manfaat tenaganya, manfaat, pokoknya sangat banyak manfaat yang kita dapatkan. Olehnya itu kata Allah, karena sungguh sangat banyak manfaat yang kalian dapatkan dari binatang-binatang kurban yang tidaklah Allah menciptakan kecuali untuk kita, untuk manusia, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sebabnya kita diperintahkan. Ya. Mulai apa menyembelih kurban ini untuk menyatakan kesyukuran kita. Ya, untuk kita menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat kurusmallah, supaya manusia mau yang meletakkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma razaqahum bi min bahimatil anham. Ya. Atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari binatang kurban ini. Baik. Ini kitabullah. Adapun sunnahnya Rasulullah SAW. Ya. Kata Syekh, faqad thabata masyru'iyyat al-qathiyah. Telah thabat. Telah ditetapkan, disyariatkannya udhiyah ini. Syariatkan udhiyah melalui sunnah Rasulullah SAW, menunjukkan bahwa betapa apa namanya terangnya, jelasnya pensyariatan udhiyah ini. Karena beliau terangkan ma sabata, apa sabata sawa'an kana min fi'lihi wa ikrarihi wa qawluhu. Sama halnya ada yang datang dari Rasulullah, pensyariatan hewan korban ini, baik dari ya dari perbuatannya, ya artinya perbuatan di sini maksudnya Rasulullah melakukannya, mengamalkannya, ya, ataupun datang dari ucapannya, maksud ucapannya beliau anjurkan, beliau perintahkan, ya, dan juga datang dari takrir, penetapan dari Rasulullah SAW. Semua jenis-jenis apa anwa'ul hadith, jenis-jenis yang Rasulullah sampaikan sunnahnya ini, jalan-jalannya itu beliau tetapkan dalam ibadah. Kalau orang belajar ilmu hadis itu disampaikan oleh Rasulullah dengan tiga jalan. Pertama akwal, pertama melalui ucapan yang kita sudah terangkan, maksudnya ucapan apa, ya, kita beri contoh bahwa Rasulullah perintahkan. atau beliau anjurkan, namanya hadis melalui ucapan atau hadis yang Rasulullah sampaikan melalui perbuatan. Beliau ya contohkan langsung dari ya ibadah kurban. Kemudian yang ketiga melalui takrir, penetapan. Beliau tidak ucapkan, beliau tidak lakukan, tapi ketika ada sahabat yang melakukan perbuatan beliau, beliau tetapkan, beliau tidak ingkari. Namanya di ya takrir, persetujuan dari Rasulullah. Dan ibadah kurban ini kata Syekh ya ditetapkan apa di pensyariatan ibadah melalui hadis Rasulullah SAW didapatkan tiga jalannya. Ya, didapatkan melalui tiga jalan. Melalui ucapan beliau, perintah beliau, kalam beliau, melalui yang kedua melalui perbuatan beliau, kemudian ketiga melalui penetapan. Ya. Kemudian adapun ya yang datang dari Rasulullah SAW, apakah itu ucapannya beliau atau amalannya beliau atau takrinnya beliau sebutkan di sini, pertama fi sahih. Datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabatnya Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, adalah Rasulullah SAW bersabda, man dhabaha ba'da shalah faqad tamma nusku wa asaba sunnatal muslimin. Kata Rasulullah, siapa yang menyembeli setelah salat, ya salat hari raya maksudnya Idul Adha nanti, faqad tamma nusku, maka sempurna diterima ibadah kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah ya mengikuti sunnahnya kaum muslimin. Subhanallah, beliau sebutkan kurban ini adalah sunnahnya kaum muslimin, ya bukan sunnahnya ini tapi sunnahnya kaum muslimin, menunjukkan bahwa ya betapa besarnya ya ibadah ini. Baik. Ya, jadi ini kata Rasulullah, siapa yang menyembeli wa man dzabaha ba'da shalah, siapa yang menyembeli setelah selesai salat hari raya. Setelah kita selesai nanti insyaallah beramai-ramai lakukan salat Idul Adha yang insyaallah hukumnya adalah kalau tidak wajib maka sunnah yang sunnah muakkad, walaupun para ulama membuatkan salat Id adalah yang paling kuat wajib. Ya, paling kuat hukumnya adalah wajib. Ini pendapat yang rajih. Ya, jadi kata Rasulullah, sembelian yang nanti kita lakukan setelah dilakukan ba'da salat, setelah salat ini, maka ya sembeliannya sempurna, diterima maksudnya. Si Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah ya mencocoki sunnahnya kaum muslimin. Karena itu menunjukkan bahwa ibadah kurban ini sunnah yang disunnahkan seluruh kaum muslimin. Ya. Wa fima aidan an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kelihatannya apa yang beliau sampaikan tadi adalah hadis yang datang ya melalui ucapan beliau. Namanya hadis al-qawliyah, hadis yang disampaikan oleh Rasul melalui ucapan beliau. Adapun perbuatan hadis yang disebutkan oleh Syekh dari perbuatan Rasulullah yaitu wa fihima, dari juga Bukhari Muslim, an Uqbah bin Amir ya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasama baina ashabi dhahaya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah bagi-bagi sembilan korbannya ini kepada para sahabatnya. Ya, fasarat li Uqbah jad'a, akhirnya untuk Uqbah sahabat beliau Uqbah itu diberi oleh beliau jad'ah dari daging kambing. Faqala ya Rasulullah sarat li jud'ah, faqala dahi biha. Kemudian ya ketika itu Uqbah mengatakan ya Rasulullah, ya apakah ini ya apa namanya engkau telah berikan kepada saya kambing ini? Kata Rasulullah, iya. Dhaha biha, kata Rasulullah, sembelihlah binatang kurban ini atau kambing ini. Ya, walhasil kita dapatkan dari hadis ini bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang ya langsung beliau yang langsung dijalani, yang langsung dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dicontohkan melalui perbuatan beliau. طيب وفي صحيحين أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. يا begitu pula juga dari sahihain ya Bukhari Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu Rasulullah SAW ya dari Anas bin Malik kata beliau dhahan Nabi SAW bikafshain amlahaini. Masya Allah, kata Anas bin Malik adalah Rasulullah SAW beliau berkorban, beliau menyembelih hewan korban bikafshain dengan dua kambing amlahain yang sangat cantik. Ya, yang sangat indah. Ya, yang sangat indah. Zabahuma biyadihi. Kemudian beliau menyembeli dengan tangannya sendiri. Nah, di sini nanti jadikan dalil. Ya, bahwa hewan-hewan korban yang kita pilih, yang kita korbankan nanti untuk mendapat keutamaan yang lebih besar, itu supaya menambah, memperbanyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya pilih yang paling cantik. Ya, pilih yang paling cantik dari binatang-binatang yang kita akan korban. Paling cantik. Tanduknya, bulunya, badannya. Ini. Atau apa saja yang Masya Allah. Ya, karena ini menunjukkan bahwa ini apa? Apa yang kita ingin korbankan bukan korban, ya, berkorban kepada siapa-siapa. Tapi berkorban ya untuk memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika tujuan korban ini untuk memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita cari, kita milih yang paling baik. Yang paling terbaik. Jangan justru yang paling jelek. Apalagi yang paling murah. Ya, atau ya mereka katakan ya, biar begitu. Begini-begini, yang penting harganya tidak terlalu banyak. Padahal mampu dia. Untuk dirinya sebenarnya cari yang paling bagus, yang paling enak, paling mahal. Tapi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala terbalik. Makanya kalau untuk Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Makanya dianjurkan tidak sama dengan sembelian-sembelian lain. Apakah sembelian walima, sembelian akikah? Ya, kita sudah jelaskan ibadah kurban adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia, ibadah yang kita sangat kuat dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga itulah sebabnya kenapa dicari yang paling baik. Ya, yang paling baik, yang paling mahal, yang paling sempurna hewan-hewan yang kita kurban. Dan di antara kesempurnaan hewan korban yang kita akan sembelih dilihat, ditinjau dari sisi keindahan. Ini yang pertama. Walaupun nanti insyaAllah ada pembahasan. Hanya sebab karena apa namanya kita lewati hadisnya ini. Kita singgung sedikit. Wadahbahuma biyadi. Dan beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Nah, ini juga memberi peringatan kepada kita bahwa yang afdal nanti menyembelih korban ini adalah si pemiliknya sendiri. Jika mampu, kalau tidak apa-apa. Tidak apa-apa mewakili. Tapi kalau mampu menyembelih sendiri, maka yang paling afdal demikian itu. Ya, yang paling utama demikian itu, menyembelih sendiri. Sebagaimana itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wasamma wa kabbara wa wada rijlaha ala safahim. Kemudian setelah itu beliau, ya, sebelum menyembelih beliau, ya, berucap bismillah wa kabbara. Kemudian beliau bertakbir. Dari sini kita dapatkan sudah bahwa sembelian korban itu selain bismillah ditakbirkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Ya, ini dari perbuatan Rasulullah SAW dan sudah kita lewatkan ucapan hadis yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun takrirnya Rasulullah SAW itu beliau mentakrir, menyatakan persetujuan beliau kepada para sahabat dan terang jelas dari takrir Rasulullah SAW. Baik. Kemudian berikutnya amma ijma' al-muslimin. Adapun bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang disyariatkan berjalan di atas ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin, sehingga tidak ada khilaf dari seluruh kaum muslimin apalagi para ulama. Kalau dia tanya ijma' kaum muslimin, ini bukan bahwa semua seluruhnya kaum muslimin sepakat. Bukan ijma' ulama, beda ijma' ulama dengan ijma' muslimin. Ya, kadang kalau sepakat ulama mungkin belum tentu kaum muslimin sepakat, tapi ini disebutkan ijma' kaum muslimin, seluruh kaum muslimin bersepakat dalam menyatakan ya disyariatkannya penyembelian korban ini. Dan Syekh menukil ijma' kaum muslimin ini di kitab Al-Mughni. Kitab Al-Mughni, qala fil Mughni, beliau berkata di dalam kitab Al-Mughni li Syekh Ibnu Qudamah, yang mana Syekh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni ini beliau mengatakan ajmal muslimin ala masyru'atil udhiyah, telah sepakat kaum muslimin atas disyariatkannya berkorban ini. Wa qala fi fatil bari fi sahih syarah al-Bukhari, dan berkata ya di dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari, Bukhari syarah dari Sahih Bukhari, apa kata Fathul Bari dalam kitab Fathul Bari li Syekh Ibnu Abjad Ibnu Hajar Asqalani, beliau mengatakan la khilafa fi kauniha min syara'din, tidak ada khilaf, ya tidak ada khilaf di kalangan kaum muslimin dalam menyatakan disyariatkannya ya apa namanya ya udhiyah ini, ibadah korban. Kemudian setelah itu selesai takrif pengertian udhiyah, pengertian ibadah korban itu, kemudian jelaskan juga oleh Syekh ya bahwa tentang disyariatkannya ya disyariatkannya udhiyah ini, maka yang beliau berikutnya yang beliau akan terangkan ahkam hukum dari ibadah korban ini. Karena kalau berbicara tentang ibadah, berarti tentu maksudnya disyariatkan. Disyariatkan maksudnya diperintahkan, dianjurkan. Dan kalau dianjurkan ya tentu harus ya berkaitan dengan ahkam. Berkaitan dengan hukum. Karena Islam ini ya intinya adalah mengeluarkan hukum. Hukum. Sehingga ketika hal itu adalah yang diperintah ya, maka kalau bukan hukumnya sunnah, maka dia wajib. Dan sebaliknya ketika hal itu adalah sesuatu yang dilarang, ya berarti hukumnya yang keluar kalau bukan makruh, haram. Ya, tidak diperintah, tidak dilarang, oh berarti mubah. Sesuatu yang dibolehkan. Lima hukum yang tidak kita keluar dari syariat, dari agama ini. Ya, tinggal dilihat. Ya, diperintah atau dilarang. Ya, tinggal dilihat apakah itu ada sesuatu yang diperintahkan atau dilarang. Ya, tentu kalau diperintah ya intinya pokoknya maksudnya supaya kita jalani. Ya. Dan kalau larang ya tinggalkan. Cuma yang diperintah ini apakah sunnah atau wajib. Yang dilarang ini kita harus tahu hukumnya apakah makruh atau haram, karena beda. Semua beda keadaannya. Kalau sunnah ya berarti ya maksudnya walaupun bisa ditinggalkan tapi sebaiknya ya kita lakukan. Tapi kalau wajib ya berarti memberi makna ya bahwa perbuatan ini harus dikerjakan, tidak boleh tinggalkan. Illa in kana udzur, kecuali kalau ada udzur. Ya, kecuali kalau ada udzur. Ya. Larangan ya makruh atau haram. Ya, berarti kalau makruh seandainya kita terjatuh dalamnya karena mungkin terpaksa ya tidak apa-apa, tapi lain kali di kesempatan yang lain usahakan untuk tidak kerjakan, usahakan upayakan untuk kita tidak terjatuh walaupun makruh. Tapi kalau haram oh jangan coba-coba. Jangan coba-coba terjatuh, jangan coba-coba kita menjerumuskan diri kita. Nah ini. Hal tidak diperintah, tidak dilarang ya berarti mubah. Nah sekarang ketika sudah kita tahu pensyariatan dari ibadah korban, suatu hal yang jelas, maka tentu harus kita tahu apa hukum. Dan hukum kalau disyariatkan berarti tidak terlepas apakah dia sunnah ataupun wajib. Aimah dia sunnah ataupun dia wajib. Kalau bukan sunnah, wajib. Maka Syekh menjelaskan bahwa, makanya Syekh menjelaskan bahwa ya, ibadah kurban ini ada dua pendapat. Atau ada dua akwal penyebutan dalam menyebutkan hukumnya. Ada dua pendapat. Kalau awal yang pertama adalah pendapat mengatakan bahwa dia wajib. Pendapat yang mengatakan dia wajib. Dan ini adalah khaulnya, ucapannya Al-Auza'i wal-Layth wa madhab. Coba lihat yang mewajibkan supaya kita tahu. Dan juga ketika kita sebutkan ya ulama yang menyebutkan, berarti ini menambah penguatan kita. Ya. Sisi-sisi tarjihat, sisi-sisi untuk kita kuatkan. Jadi bukan cuma dalil-dalil yang, walaupun dalil yang menjadi ini apa namanya, yang jadi sandaran utama yang dasar, tapi juga ya, kita harus tahu siapa para ulama yang menguatkan. Ya. Apakah ulama yang menguatkan ini adalah ulama yang masyhur, yang ma'ruf, atau tidak? Ini semua juga tarjihat, tarjihat, sisi-sisi pentarjihat, sisi-sisi hal-hal yang menguatkan, mengarahkan kita untuk mana pendapat yang kita projekkan, yang kuat kita kuatkan. Maka kata Syekh yang mewajibkan udhiyah ibadah kurban ini, subhanallah, kalau wajib berarti hati-hati ketika bagi siapa saja yang punya kemampuan, punya kelonggaran, kemudian dia tidak berkorban. Wajib. Wajib berarti dia tinggalkan tanpa ada udzur, dosa. Ya, yang mewajibkan kata beliau, hada qawlu Auza'i wal Layth. Ini adalah pendapat Imam Auza'i wal Layth wa madhab Abi Hanifah. Wa ihda riwayatain anil Imam Ahmad. Dalam dua riwayat, salah satu riwayat menyebutkan ini adalah pendapat Imam Ahmad. Qala Syaikhul Islam wa huwa ahlul qalam fi madhhab Malik. Dan berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menukil bahwa salah satu pendapat disebutkan bahwa ini juga pendapat Imam Malik. Ya. Atau beliau mengatakan ini pendapat, kalau ada pendapat lainnya Imam Malik, tapi ini kayak kata beliau ini yang lebih dikuatkan oleh Imam Malik. Subhanallah, banyak. Kalau kita lihat ini yang menguatkan, subhanallah, imam-imam yang masyhur, ma'ruf dari kalangan ahli sunnah. Baik, pendapat yang kedua sunnah. Tapi ingat, yang sunnah yang dimaksudkan di sini pendapat kedua, yang tidak ada lagi pendapat setelahnya, sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Nah, ada sunnah-sunnah itu ada tingkatan-tingkatan. Ada sunnah yang biasa-biasa penganjurannya, ada yang sedang-sedang, ada sunnah yang sangat dikuatkan. Dan mana sunnah dikuatkan? Sunnah dia tidak dosa kalau kita tinggalkan, ya, tetapi sangat-sangat dianjurkan. Dan sebagian ulama mengatakan kalau sunnah muakkad ini, kalau dia sunnah muakkad, seandainya hukumnya sunnah muakkad, kemudian ada yang meninggalkan, kemudian dia ketika itu dia mampu, walaupun tidak dosa, tapi yukrah. Yukrah maksud dibenci, dijelekkan. Ya, dijelekkan orang yang apa namanya, tidak dikatakan dosa orang ini. Ya, tetapi ketika dia tinggalkan dalam keadaan mampu, ya, yukrah, dijelekkan. Jelekkan. Kan kalau sunnah biasa dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak ada masalah, tidak ada. Ketika ini sunnah biasa, tapi kalau sunnah muakkadah, maknanya ya, jelas ketika dilakukan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan kan ya. Sunnah muakkadah ya, maksudnya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita berupaya, berusaha, untuk bisa mengamalkan. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi seandainya tidak bisa, ya apa boleh buat. Dan kalau ada yang meninggalkan kemudian dia, padahal dia mampu, maka ya, akan sedikit ya mau mendapat ini suatu yang jelekkan. Nah, itu mana sunnah muakkadah. Sama dengan salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah sunnah muakkadah. Iya. Yang harus kita usaha ya betul jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kalau ditinggalkan dengan malas-malasan akan jelek. Nah, begitu juga. Ya, ibadah korban ini adalah sunnah muakkadah yang paling minimalnya. Ya. Jadi ini kalau saya kata syekh qaulul jumhur. Ya, ini adalah pendapat jumhur. Ya, kebanyakan ulama wa madhab Syafi'i. Dan madhabnya Imam Syafi'i wa Malik wa Ahmad bil masyhur. Ya. Lakin thara kathirun fi min arbah hadzal qaul bi anna taraka yuqra'ul qaul. Tapi dia terangkan. Tapi ingat sarah kathir min arbab hal, tapi beliau terang jelaskan di sini bahwa walaupun jumhur dari jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan sunnah muakkad, tapi kebanyakan dari jumhur ini menjelaskan, menyatakan seterang, ya, secara terang bahwa siapa yang meninggalkan ibadah ini yang sunnahnya muakkad, kemudian dia mampu yukrah, ya, dibenci, tidak disenangi orangnya jika dia tinggalkan dalam keadaan mampu. Ya, jika ditinggalkan dalam keadaan mampu. Ini ya yang diterangkan, disebutkan oleh jumhur. Jadi walaupun dia kata sunnah muakkad, tapi kebanyakan dari ya jumhur ini pendapat ulama, ya pendapat dari jumhur, kebanyakan dari ulama yang dikolongkan dalam jumhur ini sarah, guys. Sarah itu maksud menyatakan terang-terangan. Ya, menyatakan terang-terangan bahwa siapa yang meninggalkan padahal dia mampu yukrah, ya, mendapat kebencian. Ya, mendapat kebencian. Taib. Kemudian Hasyim menyebutkan adillatul qailina bil wujub, dalil-dalil. Ya, supaya kita nantinya mana yang kita kuatkan, mana yang kita tatma'innul qulub, yang hati kita tenang, ya, yang hati kita betul-betul ya betul-betul ya menguatkan ini, ya maka beliau jalan memberi jalan kepada kita untuk mana yang kita kuatkan. Beliau sebutkan dari dua pendapat tadi ini masing-masing ya dalil-dalil mereka. Baik. Adapun pendapat yang pertama mengatakan wajib ini, ya beliau sebutkan dalil-dalilnya yang mengatakan wajib. Firman Allah Subhanahu wa taala fasholli rabbika wanhar. Iya, fasholli rabbika wanhar. Dalam ayat ini Allah memerintahkan nahar. Nahar sudah dijelaskan. Penafsiran ulama kebanyakan menyebutkan menyatakan ya itu adalah yang dimaksud ibadah korban. Ya, jadi Allah perintahkan, dan kita sudah paham mengetahui bahwa kaidah dalam agama la aslu fil amr, asal perintah itu adalah wajib. Ya, asal perintah adalah wajib. Nanti dikatakan sunnah, nanti dikatakan perintah itu bermakna sunnah in kana lahu sarifun, jika ada yang memalingkan. Ya, tapi kalau tidak ada, asal perintah ini kaidah dalam agama, kaidah dalam ilmu usul, ya usul fikih atau kawaidul fikhiyah masuk semua, atau bahkan dari ilmu hadis mengatakan asal dalam semua perintah agama yang baik dari Quran maupun sunnah Rasulullah, asalnya adalah hukumnya wajib. Boleh, bisa nanti kita katakan keluar dari wajib masuk kepada sunnah ketika ada yang memalingkan. Ia memalingkan dari keasalan dari perintah yang asalnya wajib. Apa itu yang perintah? Mungkin misalnya Rasulullah ya pernah Rasulullah meninggalkan atau menghia, namanya apa? Yang malingan. Pernah Rasulullah meninggalkannya, tidak mengerjakannya, atau pernah memang Rasulullah SAW juga menyelisih. Kalau diselisih berarti ini juga bukan wajib. Seandainya kalau wajib tentunya Rasulullah tidak selisih. Tapi kenapa Rasulullah SAW ya menyelisih? Nah, itu menunjukkan bahwa yuridu bina, Rasulullah ingin menginginkan kepada kita ya untuk menjelaskan bahwa perintah yang dimaksud ini bukan hal yang wajib. Ini masih sharif, ini ada palingan. Ini penting insyaallah bagi ikhwah-ikhwah jemaah sekalian. Nah, ya. Yang apa namanya ya, tentunya kita sebagai tidak sekedar mengamalkan ilmu yang kita tahu, tapi sebagai talabul ilmu, sebagai penuntut ilmu, itu dituntut untuk mendakwahkan, menyampaikan apa yang kita ketahui, apa yang kita amalkan. Ya, dan kita harus paham ya makna-makna yang tadi, kaidah-kaidah yang kita terangkan, supaya apa yang kita ya dakwahkan ini betul-betul dalam keadaan dasarnya yang kuat. Dasarnya mafad. Baik. Ini jadi perintah. Berarti kalau perintah ya ini kan wajib kata Syekh. Wadal tsani. Dalil yang kedua dari orang-orang apa pendapat yang mengatakan wajib qulu sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah SAW, "Man wajada sa'atan falam yudakhi fala yukrabanna musallana." Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendapatkan keluasan kemudian dia tidak berkorban, fala yakrabanna musallana, maka jangan mereka mendekatkan dirinya kepada musalla kami, masjid kami. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa shahhah al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim min hadis Abi, min hadis Abi Hurairah. Ya. Qala fil Fathil Bari rijalu thiqat, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari rijalnya perawi-perawinya adalah thiqat. Ya. Ini. Dan pendalilan tentang dahli sini bahwa wajib sangat terang. Kan Rasulullah mengatakan siapa yang punya keluarga kemudian dia tidak berkorban. Ya, dari sisi tafakuh paham pemahaman agama kita sudah kita bisa paham bahwa hadis ini mengatakan wajib. Ya, wajib berkorban. Dari mana sisi wajibnya? Rasulullah mengancam orang yang punya keluasan kemudian tidak berkorban. Kalau diancam, diancam berarti itu menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Ya, hal itu diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Dan sekaligus menerangkan haramnya orang yang meninggalkannya, sebab di dinyatakan oleh Rasulullah yang meninggalkan ini kemudian punya kamu. Ya, jangan jangan dekat masjid, jangan masuk di musala kami. Ya, kenapa Rasulullah mengatakan jangan masuk di musala kami? Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan perbuatan ini adalah haram, telah melakukan perbuatan haram. Baik. Dalil salis, kemudian dalil yang ketiga. Qulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, waqifun bi Arafah. Ketika itu beliau berdiri di Arafah. Insyaallah. Insyaallah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga bisa berwukuf di Arafah. Tentu tapi tentunya wah, ya haji dulu. Dan bikin Arafah-Arafah sendiri. Adakah jalan Arafah di sini? Atau ada nang kain di apa disebut-sebut Arafah, bukit-bukit Arafah. Ya. Kalau gunung Gunung Bakoreng ya, katanya sudah pernah disebutkan di situ ada Ka'bah. Akhirnya supaya tidak susah-susah ya pergi ke Bakoreng, keliling tawaf sana. Ya. Siapa yang sudah naik di puncak Bakoreng kemudian berkeliling sudah pernah, sudah haji. Enak sekali, gampang, mudah. Dah. Iya. Haji ibadah yang mulia tentunya ya. Ibadah yang juga tentunya harus kita masya Allah jalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya, syariatkan. Mana tempatnya? Bagaimana ininya, bagaimana ininya. Dan ya baru-baru ini ada berita ya, musibah yang dapatkan di sana. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ya ini sebagai ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada jamaah-jamaah haji yang insyaallah dengannya mudah-mudahan tidak menjadikan mereka dalam keadaan ya turun semangatnya, tapi justru insyaallah hal ini menambah kesemangan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu yakin bahwa tidak ada yang Allah beri cobaan kepada siapa saja apalagi dalam keadaan beribadah kepada Allah kecuali itu adalah suatu ya suatu kebaikan yang Allah inginkan padanya. Dan bukan saja apa namanya kejadian ini sekali dua kali, tapi sudah banyak kejadian yang Allah beri cobaan kepada jamaah haji. Ya. Peristiwa apa dulu di terowongan Mina yang banyak meninggal ya karena terlalu ini, begitu pula di Jumroh banyak. Jadi bukan cuma sekali halnya, dan insyaallah ini tidak menjadikan ya apa namanya bahwa ini yang sampai ada yang mengatakan bahwa ya kenanya musibah di Saudi ini karena karena apa namanya berkaitan dengan syarofi atau diam, wah ini tiada, jelas tidak ada kaitannya. Ini insyaallah musibah yang didapatkan, insyaallah ini justru menambah kebaikan bagi orang-orang yang ya bersabar dan ya menerima cobaan ini dengan ya ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ketika itu kata Rasulullah beliau ya waqifun di Arafah. Ya, beliau berdiri di Arafah dan apa yang beliau ya, ketika beliau di Arafah kemudian beliau berkata, ya ayuhan nasu inna ala ahli kulli baitin udhiyah kulli am. Ya, kata Rasulullah SAW, wahai seluruh manusia, sungguhnya atas semua semua keluarga dan kepala keluarga diwajibkan untuk berkurban. Jadi beliau mengatakan inna ala kulli baitin udhiyah, di semua, sungguhnya di semua rumah itu harus ada, harus ada penyembelian korban di kulli am, di setiap tahunnya. Ya, di setiap tahunnya beliau mengatakan semua ya wajib atas semua rumah untuk diadakan udhiyah semua rumah. Ya, dan setiap tahun. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa al-Arba'ah. Baik, kemudian dalil yang keempat, qaulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana dhabah qabla yusalli falyadhbah makana ukhra, wa man lam yakun dhabah hatta sallaina falyadhbah bismillahi mutawan alaihi." Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang sahih, kata Rasul, siapa yang menyembelih sebelum sholat, hendaknya dia faliyat bamakana. Ya, dia mengganti. Dia mengganti sembelian yang lain. Ya, mengganti sembelian karena tidak sah. Ya, tapi siapa yang belum menyembelih sehingga ya walam wa man lam yakun sahabat, siapa yang belum menyembelih hingga kami sholat, sampai seusai kita sholat, kata Rasulullah, faliyat bismillah. Maka hendaknya dia menyembelih dengan bismillah, dengan mengucapkan bismillah. Jadi orang yang sudah menyembelih, sudah sholat, Rasulullah perintahkan. Ya, Rasulullah perintahkan untuk menyembelih dengan mengucapkan bismillah. Ayat sisi pendalian, Rasulullah perintahkan. Ia menyembelih nantinya sudah sholat. Ya, ia menyembelih nantinya. Ya, ketika selesai dari sholat, Rasulullah perintahkan. Tidaknya dia menyembelih dengan bismillah. Jadi, sehingga sisi pendalian bahwa wajib, menurut yang disebutkan di sini oleh Tsaimin, karena Rasulullah memerintahkan orang yang menyembelih ketika dia menyembelih sudah sholat. Kalau perintah berarti wajib. Baik. Ini apa namanya ya? Dalil-dalil yang apa? Yang mewajibkan. Baik. Adapun dalil-dalil yang mau mengatakan sunnah muakkad. Ya. Adalah sekalim bi adamil wajib. Dalil-dalil yang mengatakan tidak wajibnya, tapi dia sunnah muakkad ibadah korban ini. Ya, terus tahu. Saya ketika tahu, oh ini dalilnya. Hadis yang pertama, kata Rasulullah, hunna alayya faraid, walakin tatawun nahar wal witr wa rak'ata duha akhrajahu Hakim wal Bazzar wa Ibn Adi. Kata Rasulullah, hunna alayya faraid. Kurban ini bagi diri saya sendiri, para itu wajib. Walakin walakum tatawunah, tetapi bagi kalian, kata Rasul, bagi kalian umatku adalah suatu yang sunnah. Ya, bagi kalian adalah suatu yang sunnah. Jelas pendalilan ya dalam ya hadis ini, di mana Rasulullah mengatakan, ya, kurban itu adalah suatu yang wajib bagi saya, tetapi bagi kalian suatu yang sunnah. Akhrajahu Hakim wal Bazzar wa Ibnu Adi. Dan dalil yang pertama, dalil yang kedua, anna Nabi SAW dhaha an ummati wa an Ali bin Husain wa an Abi Rafi radhiyallahu anna Nabi SAW kana idza dhashtara kafsain aqranain saminain amlahain fa idza shalla wa khataba wa ata bi hadima wa wa qa'iman fi shalla fatabaha bi nafsi bil man thumma yaqul Allahumma hada an ummati jami'an man syahidalaka bitauhid wa syahidalihi syahidali bil balagh. Ya, dalil yang kedua kata Syekh adalah Rasulullah SAW ia menyembeli korban dan menyatakan penyembelian korbannya untuk umatnya dan untuk untuk menantunya Ali bin apa, untuk cucunya Ali bin Husain wa Nabi Rabi dan yang selainnya. Ya, dan di riwayat lain adalah Rasulullah kana idza Allah ashtarah kafsain, adalah Rasulullah SAW ketika beliau menyembeli, membeli dua kambing yang akranain yang hampir sama umurnya, kemudian thaminain, kemudian yang gemuk, wa amlahain yang indah. Disebutkan bahwa Rasulullah lakukan ini, beliau sembeli ini, beliau lakukan ini. Dan ketika disebutkan bahwa ini hada min fi'il, ini dari perbuatan Rasulullah SAW, kalau hanya disebutkan bahwa itu hanya perbuatan Rasulullah, ini menunjukkan kesunahan. Karena begitu maksudnya. Kalau dicontohkan, kalau Rasulullah lakukan ini, Rasulullah SAW amalkan ini, itu menunjukkan ya bahwa yang diinginkan di situ adalah untuk menyatakan hukumnya sunnah. Baik. Dalil yang ketiga, qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang ketiga ucapan Rasulullah SAW, idza ra'aytum hilala dhil hijjah wa arada ahadukum ay yudakhi fal yumsik an sya'ri wa atfarihi. Kata Rasulullah, siapa yang sudah mengetahui nanti insyaallah ya bulan Zulhijjah, sudah masuk satu Zulhijjah, sudah tahu dia bulan bahwa sudah masuk satu Zulhijjah, ya kemudian dia ada keinginan, kemauan untuk menyembeli, maka kata Rasulullah semenjak mulainya masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka dia hendaknya menahan ansyari, untuk tidak memotong, menggunting rambutnya, wa atfarihi, dan tidak memotong kukunya, dan direwat lain wan basyari, dan tidak boleh dia potong atau keluarkan kulit-kulitnya. Jadi bukan cuma rambut kepala dan rambut lainnya, tapi juga kuku, kemudian juga kulit-kulitnya. Boleh sudah. Bagi orang yang sudah meniatkan dari sebelum masuk ya 10 Zulhijjah, dia sudah meniatkan korban, sudah ada korbannya. Nah, maka ketika kata Rasul, kalau dia sudah tahu, sudah mengetahui sudah mati satu Zulhijjah, maka hendaknya dia menahan untuk tidak memotong, menggunting rambut, tidak memotong kukunya, dan tidak mengeluarkan kulit-kulit tubuhnya. Ya, muliarkan tubuh-tubuhnya. Sisi pendalian bahwa hukum untuk hiya korba adalah sunnah, karena Rasulullah mengatakan siapa yang mau. Siapa yang ketika sudah melihat bulan sunnah dan dia mau kayak pengkaitan mau di sini, mau ya berarti maksudnya dia boleh kerjakan dan boleh tidak. Nah, ketika disebutkan idza aradah, ya jika dia mau, dan mau itu maksudnya boleh dia kerjakan, boleh tidak, ini juga sunnah. Ini menunjukkan kesunahan. Ya, kesimpulan ini disebutkan oleh Syekh kita kasih kesimpulan yang sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh, kata beliau, hadi ara'ul ulama wa adillatim suqnahu, inilah kata beliau pendapat-pendapat ulama dan dalil-dalil mereka yang kami ya paparkan kepada kalian ini. Ya, liubayin sya'anal udhiyah, untuk menjelaskan bagaimana kedudukan korban, wahamiyata, dan bagaimana pentingnya hewan apa ibadah korban fiddin dalam agama ini. Subhanallah, bagi orang-orang yang sudah mengetahui dalil-dalilnya, tidak tertanam dalam diri kecuali mengagungkan, memuliakan ya ibadah korban ini, ibadah yang termasuk syiar-syiar Islam yang terbesar. Ya, karena itu betul. Ya, dalam ayat Allah SWT memuliakan ibadah korban, dan juga begitu pula Rasulullah SAW. Begitu pula Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW setiap tahunnya berkorban. Dalam riwayat beliau tidak pernah meninggalkan, ya kecuali setiap tahunnya beliau korban. Semua ya dalil-dalil yang ya sangat menguatkan bagaimana pencerahan yang baru. Makanya kata beliau, dalil yang kami kata sebut takunu mutakafiyah, sungguh sangat saling menguatkan. Iya. Dan menjadikan kita untuk menempuh suatu jalan yang jalan insyaallah ini jalan yang sangat hati-hati untuk tidak meninggalkan ibadah ini. Ketika punya kemampuan. Iya, ini beliau beri tambih. Ya, bahwa karena dalil-dalilnya mutakafiah, sangat kuat dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kata beliau, jalan yang paling hati-hati yang selamat bagi kita untuk tidak membiarkan ataupun meninggalkan korban ini, hewan korban, ketika punya kemampuan. Ya, ketika punya kemampuan. Lima fihi min ta'zimillahi wa dzikrihi wa bara'atimmah biyakin. Kenapa? Karena di dalamnya hewan korban ini betul-betul kita dah dapatkan di dalamnya pengagungan kepada Allah yang sangat besar, dan di dalamnya kita betul-betul mengingat kepada Allah, dan itulah tujuan ibadah jamaah sekalian. Tujuan ibadah untuk semua ibadah yang kita lakukan, zikir kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimish shalata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah salat untuk supaya kalian ingat kepada aku. Dan ibadah korban ini adalah ibadah yang sangat kuat untuk supaya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil tadi. Ya, dengan dalil-dalil tadi. Wa dzikri. Ya. Ya, dzikri. Jadi ini lima fiha min ta'dhimil karena di dalamnya kita dapatkan pengagungan Allah yang sangat besar, dan di dalamnya kita dapatkan hal yang untuk senantiasa kita mengingat kepada Allah. Kemudian wabara'at ad-dhammi, dan insyaallah supaya juga kita tidak terlepas ya dari hal yang membuat kita tercela, membuat kita ya hilangnya kemuliaan kita. Ya, sehingga itu jadi dari apa yang beliau sebutkan Syekh Utsaimin ini, itu menunjukkan bahwasan ya bisa kita simpulkan bahwa pendapat beliau, seandainya beliau tidak kata wajib, tapi sangat-sangat dekat dengan ya sangat-sangat dekat kepada hal yang wajib. Ya, hal-hal yang wajib, karena beliau mengatakan ya bahwa dalam ibadah korban ini adalah ibadah yang betul-betul didapatkan pengagungan yang sangat besar kepada Allah, dan didapatkan di dalamnya ya hal yang senantiasa membuat kita untuk sangat mengingat kepada Allah. So, dan juga kata beliau supaya kita terlepas dari zimmah. Ya, untuk supaya kita terlepas dari hal-hal yang merusak. Ya, merusak, mengurangi ya kehormatan, ya kehormatan, kemuliaan kita. Ya, kemuliaan, kehormatan, karena itu menunjukkan bahwa ada kejelekan, ada keburukan yang didapatkan bagi orang-orang ya yang tidak melakukan ibadah ini ketika dia punya kemampuan. Kalau tak ada keburukan, dapat pahala yang besar. Ya, dapat pahala yang besar, kemudian dijelekkan ketika dia meninggalkan. Ya, tidak kita katakan lagi seandainya bukan hal ini wajib. Ketika dikatakan demikian, seandainya kita katakan tidak wajib, maka sangat-sangat mendekati kepada yang wajib. Ya. Kemudian beliau sebutkan lagi yang berikutnya, bahwa ingat ya ibadah udhiyah, ibadah korban ini afdalu, semulia-mulia sedekah, sedekah apa saja, dan sebanyak-banyaknya sedekah yang jelas bukan sedekah korban, tidak ada yang mengalahkan ya sedekah kita dalam berkorban ini yang beliau sebutkan ini. Jadi beliau katakan sabul hadhiyah afdalu min sadaqah bi thamani. Ya, menyembelih hewan korban sebaik-baik, semulia-mulia sedekah dari seluruh sedekah. Dan seberapa banyaknya sedekah ini yang kita sedekahkan, tidak akan mengalahkan. Ya, sedekah korban ini. Dan beliau apa kata beliau, nas alaih, dan ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Ya, ini adalah pendapat ataupun yang diterangkan oleh, jadi bukan ucapan beliau, bukan ucapan beliau sendiri yang mengatakan bahwa Ya, duhiyah itu adalah abdul sedekah. Kita tahu sedekah sangat banyak macam-macamnya dan punya keutamaan, kelebihan masing-masing. Tapi beliau mengatakan dalam pembahasan ini bahwa dzabul hadiyah, apa, penyembelian korban ini, ya, masuk dalam sedekah, tapi dia yang terbaik, yang paling terbaik dari semua sedekah-sedekah yang ada. Ya, yang seberapapun banyaknya sedekah yang lain ini tidak akan mengalahkan. Ya, tidak akan mengalahkan sembelihan, sedekah sembelihan korban. Dan ini beliau katakan, ini adalah nasihat Imam Ahmad. Ini adalah hal yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Qala Ibnu Qayyim. Ya, dan berkata Ibnu Qayyim, ya, ahadut talamiz Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Barizin. Ya, beliau ini adalah salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang paling menonjol. Ya, apa kata Ibnu Qayyim? Adzabahu fi mawdhi'i afdal min sadaqah bi thamani walau za. Kata beliau, menyembelih hewan korban yang betul-betul benar, betul, jika betul dan benar hewan korbannya ini, maka dia itu adalah, ya, sedekah yang paling mulia, yang paling afdal dari sedekah-sedekah lain yang seberapa, ya, banyaknya ataupun bagaimanapun banyaknya sedekah yang lain itu, dan bahkan ditambah sebanyak-banyaknya sedekah itu. Ya, walaupun ditambah sebanyak-banyaknya, terus ditambah sedekah lain, tidak akan bisa mengalahkan ya, sedekah yang kita dapatkan. Ya, dari sedekah menyembelih ini. Ya. Kenapa ya? Karena itu tadi sebabnya. Sebabnya karena kita lihat tadi bagaimana dalil-dalilnya, ya. Quran dan sunnah, perintah, perintah berkorban digandengkan dengan perintah sholat. Ya. Kemudian kalau sedekah itu tidak kita dapatkan penyebutan perintah sedekah dengan sholat. Yang ada zakah. Itu bukan maksudkan zakah. Zakah ini sedekah wajib. Yang dimaksud sedekah-sedekah yang, ya, bukan wajib. Maka dia, ya, tidak ada disebutkan dalam ayat yang disebutkan secara bersama dengan sholat kecuali korban. Ini kan bahwa korban adalah sedekah yang terbaik. Kalau yang disebutkan bersama dalam dengan sholat itu adalah zakat. Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalata wa atuz zakata, itu adalah sedekah wajib. Ya, tapi kalau sedekah sunnah tidak disebutkan ayat-ayat dalam ayat-ayat yang menyebutkan perintah, ya, perintah bersama dengan sholat. Kemudian tadi sudah juga dijelaskan bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa korban ini adalah, ya, sunnahnya, ibadahnya semua umat. Tidak ada umat kecuali, ya, Rasulullah SAW merintahkan, ya, beribadah di dalamnya. Tapi saya kira kita cukupkan untuk sementara. Ya, ba'da salat insyaAllah kita, ya, lanjutkan. Ada salat duhur insyaAllah mudah-mudahan, ya, ada kemampuan insyaAllah kita bisa lanjutkan setelah sholat ini insyaAllah. Dan kemudian bisa kita akhiri hingga, ya, hingga asar loh, ya, ada kemampuan insyaAllah. Oke, untuk sementara insyaAllah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberi taufik dan kemudahan dalamnya sehingga kita cukupkan dulu sementara. Dan kita Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.